Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat maghrib sekaligus dilanjutkan dengan salat khusuf atau kusuf. Khusuf atau kusuf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Khusuf ataupun kusuf di dalam bahasa kita yang biasa diartikan dengan gerhana matahari atau gerhana bulan adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di masa jahiliyah mereka meyakini bahwa terjadinya gerhana karena alamat atau tanda kematian seorang pembesar atau lahirnya seorang calon pembesar. Maka kemudian Islam menghapus keyakinan atau budaya keyakinan atau budaya jahiliyah ini dengan mensyariatkan salat gerhana seperti yang baru saja kita lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamar la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Wa innahuma ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan pernah terjadi gerhana sebagai alamat kematian atau lahirnya seorang calon pembesar, melainkan dia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aytumuha fafza'u ila shalah. Maka kapan kalian melihatnya, maka bersegeralah kalian menunaikan salat. Apa hikmah dan apa tujuan daripada disyariatkannya dan disunahkannya salat ketika gerhana? Kaitannya adalah dengan hadis atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Bahwa amalan itu tergantung pungkasannya atau penutupnya. Kaitannya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi." Akan dibangkitkan seorang manusia sesuai dengan keadaan dia pada saat dia meninggal. Kalau keadaan dia meninggal adalah orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, maka demikian dia akan dibangkitkan. Kalau keadaan dia adalah orang yang jelek menjelang wafatnya atau pada saat wafatnya, maka demikian pula dia akan dibangkitkan sekalipun sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang baik. Na'udzubillah. Sehingga ketika terjadi gerhana, disyariatkan barakallahu fikum untuk menunaikan salat, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak sedekah, untuk barakallahu fikum memperbanyak kebaikan dan perbanyak berbuat baik karena ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya ternyata gerhana ini tidak dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian terus-menerus gerhana artinya kiamat. Sebagai peringatan, fa idza bariqal basar wa khashafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin al mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya gerhana kubra, sebelum datangnya gerhana yang besar yakni kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah wahai manusia, fa idza bariqal basar, ketika mata-mata manusia terbelalak menyaksikan kejadian pada hari kiamat, wa khashafal qamar, dan bulan pun dihapus sinarnya, dihapus cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan bahkan dijadikan satu matahari dengan bulan, disatukan dan dijadikan satu, kemudian dipecahkan dan dilemparkan ke permukaan bumi. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idzin aynal mafar. Manusia pada saat itu mengatakan, aynal mafar, ke mana tempat pelarian kita? Kita hendak menyelamatkan diri ke mana? Ke mana pelarian kita? Sudah tidak ada sinar, sudah tidak ada cahaya, karena bulan pun sudah dihancurkan cahayanya, matahari pun sudah dijadikan satu dengan bulan sehingga cahaya pun tidak ada, yang ada adalah kegelapan yang gelap gulita. Manusia pun tidak dapat melihat kemana dia harus melarikan diri, kemana dia harus mengarah. Maka dia pun mengatakan, aynal mafar, kemana saya hendak melarikan diri? Aynal mafar, tidak ada tempat pelarian. Bulan dihapus cahayanya, matahari dihapus cahayanya, bulan dengan matahari dijadikan satu, sehingga manusia pun tidak melihat dan tidak dapat meraba dia hendak melarikan diri kemana. Dia pun hanya bisa mengatakan, aynal mafar, kemana tempat pelarian, di mana saya hendak berlindung, di mana saya hendak melarikan diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan manusia, permintaan aynal mafar, kemana saya hendak melarikan diri, kemana saya hendak pergi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla la wazar, ketahuilah wahai manusia bahwa sudah tidak ada lagi pelarian pada saat itu, sudah tidak ada lagi tempat berlindung pada saat itu, yang ada adalah ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kalian semua akan menetap, kalian semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, dan pada saat itu kalian akan diperlihatkan apa yang telah kalian amalkan di masa lalu kalian di dunia. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kekhawatiran, sehingga barakallahu fikum, karena ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut dan akan terus dengan datangnya kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya supaya menunaikan salat pada saat itu, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, sehingga ketika kalau memang itu adalah saatnya kiamat, kalau memang itu adalah berlanjut dengan kiamat, maka artinya seorang muslim meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan kembali dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita semua. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jannibnal fitan wa munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.